Alhamdulillah, bersama sepanjang puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla dan segala limpah nikmat kurnia kepada kita, nikmat iman dan Islam. Dan Alhamdulillah pada malam ini Allah berikan kita taufik dan hidayahnya untuk kita sekali lagi bersama-sama untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh pengarang kitab Ulumul Maram Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dan pensyarahnya Al-Imam As-Sunani rahimahullah taala. Pada malam ini insyaallah kita akan teruskan kepada bab yang berikutnya setelah kita selesai perkara yang berkaitan dengan wudu. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan bab menyapu atas kedua khuf. Maka berkata pengarang kitab rahimahullah taala bab nawaqidul wudu, bab hal-hal yang membatalkan wudu. Semua yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum, kerana tayamum adalah pengganti wudu. Jadi ini adalah kata-kata syarah kitab As-Sunani rahimahullah taala. Berkata Ibn Hajar As-Qalani rahimahullah taala untuk surat 145 kitab terjemahan hadis yang ke-61. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantaziruna al-isha'a hatta takhtiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawaddaun. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Dharuqutni wa asluhu fi Muslim. Artinya dari Anas bin Malik, dia berkata para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa beliau menunggu solat Isya, tiga kepala mereka mengangguk-angguk, kemudian mereka solat dan tidak berwudu lagi. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Ad-Darqutni dan asalnya terdapat dalam Sahih Muslim. Jadi hadis ini adalah hadis yang pertama di dalam bab yang baru, iaitu bab nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi kalau kita lihat daripada sudut kesesuaian bab ini, kita dapati bahawa bab ini datang selepas dua bab sebelumnya. Yang pertama adalah bab al-wudu. Kemudian selepas itu diterangkan pula bab al-mashu 'ala al-khuffain, bab menyapu atas kedua khuf. Jadi bab tentang wudu adalah bab yang umum tentang anggota ataupun perkara yang perlu dilakukan di dalam berwudu, sama ada anggota-anggota yang wajib ataupun yang sunat dan khilaf di dalam hal tersebut. Adapun bab menyapu atas khuffain, atas kedua khuf, adalah berkenaan dengan satu bahagian daripada anggota wudu, iaitu yang berkaitan dengan kedua belah kaki. Jika memakai khuf, maka apa hukumnya dalam syariat? Maka barulah datang bab ini, iaitu bab perkara yang membatalkan wudu. Sesuai atau tidak sesuai? Ataupun sepatutnya letakkan bab ini pada awal-awal bab wudu. Perkara yang membatalkan wudu dulu, baru kita cerita tentang macam mana nak wudu. Sebab perkara yang membatalkan wudu, sesuatu itu tak boleh batal kalau dia belum wujud. Dan itulah makna naqid dan pluralnya nawaqid daripada kalimat naqadha yang qudhu, yakni yang merubuhkan ataupun meleraikan. Jadi kalau ada rumah yang telah dibina, maka kita rubuhkan dia. Orang Arab akan kata, dia kata naqadha al-baita. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kal lati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kamu jadi seperti wanita yang meleraikan ghazlaha, yakni benang-benangnya, selepas dia jahit, selepas dia rapikannya. Min ba'di quwwatin ankatha ankatha, maknanya kamu lerai-leraikannya. Tattakhiduna min ba'di quwwatin ankatha tattakhiduna bainakum tattakhiduna wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha tattakhiduna dakhalan bainakum. Lepas itu saya tak ingat, lupa. Jadi kamu jadikan sesuatu itu kemasukan, yakni permusuhan antara kamu. Antakuna ummatun ya arbamin ummah. Maka satu umat itu menganggap lebih daripada satu umat yang lain. Yakni mereka berselingkah. Itu akan merubuhkan, menghancurkan kesatuan. Sebagaimana wanita yang melerai-leraikan benangnya. Jadi itu asal makna membatalkan. Jadi mesti ada satu perkara wujud dulu, kemudian barulah boleh kita batalkan. Jadi kalau masalah Islam, perkara yang membatalkan Islam, maka hendaklah wujud Islam tersebut dahulu, barulah datang perkara yang membatalkannya. Naam. Dan batal daripada sudut syariat sama makna dengan batal daripada sudut bahasa. Jadi kalau wuduk itu dikira batal, maknanya ia seperti roboh, seperti tidak ada lagi, ataupun tidak berfungsi dan tidak berguna lagi. Jadi artinya wuduk itu tidak sah. Jadi hukum syaraknya adalah sah ataupun tidak sah wuduk tersebut. Jadi kita ada beberapa jenis hukum. Satu adalah hukum yang lima, hukum taklifiyah, yakni hukum bebanan atas hamba, yakni di mana ada larangan dan perintah daripada syariat. Jadi kalau perintah, kita ada dua. Yang pertama apa dia? Sama ada dia wajib ataupun perintah tu sunat. Dan kalau larangan, bebanan juga. Dan dia juga ada dua. Sama ada dia larangan haram ataupun dia larangan makruh. Dan kita ada yang kelima, yang mana diizinkan. Tidak ada perintah, tidak ada larangan, tapi syariat tetap membenarkannya. Kalau syariat tak benarkannya, maka kita tak boleh lakukan. Ini menunjukkan bahawa bebanan atas hamba semua datang daripada syariat. Ini menunjukkan bahawa syariat itu datang untuk mengeluarkan hamba itu daripada lingkungan hawa nafsunya, dirinya sendiri, kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau perintah, maknanya buat itu, buat ini, sama ada wajib ataupun sunat. Kalau larangan, jangan buat itu, jangan buat ini. Jadi kita kena taat kepada perintah dan larangan tersebut. Dan kalau dikatakan diizinkan minum air ini, boleh minum, makanan ini boleh dimakan, pakaian ini boleh dipakai dan seterusnya, maka itu juga kita lakukan kerana taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan bahawa kita ni semua ataupun syariat ini datang untuk mengeluarkan kita daripada menyembah hawa nafsu kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala melalui syariat ini. Jadi kalau orang itu tidak mau taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, larangan perintahnya, maka apa akan jadi? Apa kita kata pada dia? Dia maknanya dia sembah apa? Pasti dia akan sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dia hawa nafsunya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Afa anta takunu 'alaihi wakila? Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una wa yaqilun? Innahum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Apakah kau tidak lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang disembah, ilah? Apakah kau akan jadi wakil untuknya, yang ini mempertahankannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kau dakwah saja. Kalau dia tak mau ikut kau, maknanya dia ikut hawa nafsunya. Adakah kau sangka bahawa kebanyakan mereka mendengar dan memikirkan, sebenarnya mereka itu lebih, betul mereka itu seperti binatang ternakan, bahkan mereka lebih teruk sesatnya. Jadi kalau dia tak sembah Allah SWT, maka dia sembah hawa nafsunya. Dan kadang dalam Quran dia sembah syaitan. Dalam surah Yasin apa dia? Walaqad ahidna ila bani Adam alla ta'budu syaitan. Sesungguhnya kami telah berjanji, atau buat janji dengan anak Adam, jangan kamu sembah syaitan. Kalau orang tanya pada orang yang tidak menyembah Allah SWT, dia kata saya tak sembah syaitan, saya sembah Nabi Isa contohnya. Saya sembah patung. Takkan kata dia sembah syaitan. Yang sembah syaitan tu syaitanis. Devilish ke apa ke. Jadi hakikatnya, yang menyuruh dia tidak menyembah Allah SWT adalah syaitan. Jadi sebenarnya dia mengikut syaitan. Baik. Dan apa jadi orang yang mengikut hawa nafsunya, mengikut syaitan? Habis. Dia akan rosak, dia akan binasa. Kalau syariat ini mengikut hawa nafsu manusia, langit dan bumi ini akan apa ni? Akan binasa. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahu lafasadat as-samawati wal ardu wa man fihinna. Kalaulah syariat ini, yakni kebenaran itu, mengikut hawa nafsu mereka, lafasadat as-samawati wal ardu wa man fihinna. akan binasalah langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Jadi ini menunjukkan bahawa semua hukum ahkam Allah SWT mengajak kita mentauhidkan dan menyembah Allah SWT semata. Jadi perkara yang batalkan wudu, ada lagi satu hukum selain daripada hukum taklifi ya, tentang ibadat-ibadat, perbuatan-perbuatan yang diperintahkan. Maka ia juga ada hukumnya sendiri. Tadi hukum terhadap pelakunya, betul tak? Sekarang hukum terhadap perbuatan tersebut. Sekarang kita disuruh untuk ambil wuduk, angkat wuduk. Jadi hukum angkat wuduk wajib, betul tak? Bila wajib kita dah ceritakan, bila nak solat. Kemudian wuduk tu, perbuatan wuduk tu pula ada hukumnya sendiri. Perbuatan wuduk tu kita tak cakap wajib ke sunnah ke apa, perbuatan tu wuduk kita kata sah ke tidak sah. Jadi satu jenis hukum. Dan pembahasan sah atau tidak sah atau rusak atau batil satu-satunya ibadat, maka amat perkara yang amat penting dibahaskan dalam fiqh. Jadi kalau muamalat kontrak ini dikira sah, bagaimana syarat-syaratnya? Dan kalau tidak cukup syarat, adakah dia batil, adakah dia rusak, ataupun kalau dia rusak boleh diperbetulkan? Boleh diperbetulkan ataupun tidak? Jadi kalau orang yang nak bernikah dengan seorang wanita, jadi bapak dia kata mahar dia adalah satu katun Carlsberg. Dia pun nikah, ada Tok Kadi, tak tahu lah, ada dua orang saksi. Saksi semua bagus, Kadi pun bagus. Semua cukup, mahar pun ada. Dah selesai, sah ke tak sah? Bila tanya saksi, sah, semua sah saja. Aku nikahkan kau dengan anak aku, gitu. Dengan satu dan sebagainya. Jadi sah ke tak sah? Dah lepas dah. Kita katakan apa? Tak sah. Okey. Kalau tak sah, rosak. Rosak kan? Tapi boleh diperbetulkan ke tidak? Ataupun tak boleh? Itu kira null and void, nak kena overhaul lah, buat balik. Kena nikah lagi sekali. Sekarang mana yang rosak dia? Semua betul. Yang rosak dia satu je. Mahar dia rosak. Jadi boleh tak kita repair dengan kita betulkan mahar dia? Daripada satu katun arak dengan satu katun susu ke madu ke dan sebagainya. Lepas tu minumlah susu, minumlah madu. Boleh ke tak boleh? Di sini ada khilaf di kalangan ulama. Kalau kata batil, tak boleh repair. Kalau kata fasid, rosak, boleh repair. Jadi betul dalam mazhab Abu Hanifah, dia kata boleh repair. Mungkin dalam mazhab lain kata tak boleh. Pembahasan ni panjang. Jadi benda-benda seperti judi dan sebagainya, adakah boleh diperbetulkan yang seumpamanya kalau dah rosak. Adapun dalam ibadat, kalau dah batal memang tak boleh repair. Kalau kita katakan suatu ibadat ni batal, tak boleh. Rosak mungkin boleh lagi. Tengok tempat lah. Jadi itu sikit kita sentuh tentang usul fiqh. Baik. Hadis ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita ceritakan tentang Anas bin Malik dengan panjang lebar dahulu. Beliau berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa tu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita tanya, siapa tu sahabat? Asal sahabat itu orang yang berkumpul, yang dekat dengan kita, sahibah. Company lah, yang kita panggil companion. Tetapi kalau kita nak lebih tahqiq lagi, lebih detail lagi, dia company Nabi SAW berapa lama? Betul tak? Mesti ke satu bulan, mesti ke setahun, ataupun satu jam boleh tak? Satu minit boleh tak? Susah pula. Jadi siapa tu sahabat Nabi SAW? Adakah sahabat lawan kenal benar, kenal mak dia, bapak dia, kenal dia apa ni, kerja mana, asal usul mana, mesti kenal sampai macam itu? Macam kita kenal sahabat karib kita, ataupun setakat kenal apa ni, kenal nama, nickname saja. Sebab dia taruh kat situ, add me as a friend, akhir ni kasadif, Facebook ke mana-mana, banyak kawan, saya banyak kawan. Tengok macam-macam nama dia kat situ, satu dunia. Kalau dia terus macam itu, silap satu Singapura tu kawan dia. Lepas tu satu Singapura tahu apa dia buat, apa dia tak buat, apa dia suka, apa dia tak suka, warna apa, pemakan dan sebagainya. Kalau jatuh kepada orang yang baik tak apa juga, boleh nasihatkan dia. Kalau jatuh pada musuh dia, kalau jatuh pada orang Yahudi, orang-orang Islam kat negeri Islam ni, dia orang suka ni, ni, ni, ni, dia orang tak suka gini, gini, mereka kaji semuanya. Sentanglah dia plan, betul tak? Tapi kita mana tahu tu semua. Kita fikir apa ni, nak enjoy je, pun nak banyak kawan. Sebab kat dunia betul, dia tak boleh buat kawan. Jadi dia buat kawan kat dunia, bohong. Jadi itu kita kena perhatikan. Zaman kita ni banyak fitnah. Yang penting di sini adalah ashabu Rasulullah SAW, kata ulama, adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Tahu bertemu, berjumpa badan dengan badan lah, ini semuka, dan beriman dengan beliau. Dan berapa lama? Ia tidak perlu lama. Cukup untuk dia melihat Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW melihat. Berapa lama? Seminit pun cukup. Kalau dia datang sini, assalamualaikum dengan Rasulullah, ataupun dia tak cakap apa-apa pun, lepas tu dia keluar, dah. Dia adalah seorang sahabat. Tapi dengan syarat apa? Dia ketika bertemu Nabi SAW, dia beriman. Kemudian bila dia keluar tu, apa dia buat lepas itu, dia wafat pun dalam keadaan beriman. Maka orang ini adalah seorang sahabat Nabi SAW. Jadi kalau dia cuma tinggal sezaman Nabi SAW, tapi tak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, atau Rasulullah SAW tak pernah nampak dia, apakah dia seorang sahabat? Jawabnya tidak. Dia bukan sahabat. Walaupun sezaman, walaupun Nabi SAW umurnya betul 63 tahun, dia punya date of birth sama dengan Nabi SAW. Date of yang wafat Nabi SAW pun sama dia. Dia sama. Tapi dia tak pernah jumpa Nabi SAW. Nabi SAW tak pernah jumpa dia. Dan dia orang yang beriman. Mungkin ke tak mungkin tu? Mungkin. Sebab Nabi SAW ada di satu daerah kat dunia. Nabi SAW bukan pergi kat satu dunia. Dia ada di Mekah, dia ada di Madinah, dia ada di antara keduanya, betul tak? Kalau orang tu dilahirkan di Yaman, Yaman jauh kan? Dan dia tak pernah pergi Mekah, tak pernah pergi Madinah, tak pernah jumpa Nabi SAW, Nabi SAW tak pernah jumpa dia. Tapi dia pernah dengar tentang tentang risalah Rasulullah SAW dan dia telah beriman mungkin melalui mubalir-mubalirnya. Adakah dia seorang sahabat? Ya atau tidak? Jawabnya tidak, sebab tak cukup syarat. Apa syarat dia? Tak lihat, tak jumpa Nabi, bertemu. Ini bagi orang yang ada mata boleh melihat. Kalau orang buta, lama tak dapat lihat Nabi SAW, jadi bukan sahabat lah. Jadi itu tidak syarat. Melihat dengan mata kepala pun juga tidak, tidak syarat kalau ada uzur. Jadi kita ada sahabat-sahabat yang yang buta bata ni. Jadi mereka adalah sahabat. Muazzin Nabi SAW, Ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu adalah seorang seorang sahabat. Baik, sekarang ada lagi tu persoalan. Kalau orang itu selepas wafat Nabi SAW ataupun pada zaman hidup Nabi SAW, dia murtad, adakah ada seorang sahabat? Jawabnya pun tidak. Jadi orang-orang yang murtad bukan sahabat Nabi SAW. Orang-orang munafik, nampak aja Islam, nampak aja beriman, pun bukan sahabat Nabi SAW. Faham ni? Baik, kemudian ada orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW tetapi bukan secara hakikatnya, tapi secara hukum. Contohnya adalah anak-anak kecil pada zaman Nabi SAW, anak-anak sahabat yang di Madinah ke, di Mekah ke, jumpa Nabi SAW ke tidak? Jumpa. Nabi pun nampak mereka. Masih bayi, Nabi SAW tahnikkan dia ke, betul tak, doakan dia, lukum dia dan sebagainya. Ini anak-anak ni kira sahabat ke tidak? Nampak Nabi? Nabi nampak dia. Beriman ke tak beriman ni? Oh, ni susah sikit. Macam? Belum balik. Bukan belum balik. Tak tahu apa-apa pun. Kalau dah besar sikit, sama ada dia dah balik, dia dah dewasa lah. Iman dia sah ke tidak? Sah. Jadi dia sahabat. Tidak ragu-ragu lagi. Bawah sikit, mumayis. Belum balik. Tapi dah faham. Kenal tu. Ya Rasulullah, mesti kenal lagi. Rasulullah berbual dengan dia, dia berbual dengan Nabi SAW. Kalau orang ni, sahabat ke tak sahabat? Baik, apa ni anak kecil ni? Dan kita ada bawah lagi, tak tahu apa-apa. Budak 2 tahun, setahun. Berapa bulan? kalau awak nak kumpulkan nama-nama sahabat, awak masukkan tak anak-anak macam ni dalam list sahabat-sahabat? Kalau awak Ibn Hajar sekarang ni, dia ada kitab Isabah Al-Isabah Kitamizu Sahabah, ketepatan dalam membeza-bezakan sahabat, tuliskan mana-mana yang sahabat dan yang khilaf bahawa dia sahabat ke tak. Sebab nak letak tak nama anak-anak ni? Letak. Dan adakah mereka sahabat? Balik kepada definisi orang yang bertemu Nabi SAW, beriman dengannya dan mati dalam keadaan beriman. Mereka beriman ke tidak? Anak-anak awak ni, budak 2 tahun, setahun, ni beriman ke tidak? Ni Islam ke tak Islam? Awak boleh jawab ni? Awak boleh jawab persoalan kita? Islam. Betul-betul? Atau hukum dia je Islam? Yang ni kita anggap dia sebagai Islam, Islam anggap dia sebagai Muslim. Belum berakal. Orang belum berakal mana boleh Islam betul-betul lah. Jadi secara hukum Islam ke tidak? Islam. Dia ada hak orang-orang Islam. Kalau dia meninggal dunia dia, dia maksud di kuburan orang Islam. Sebab ikut apa? Ikut mak bapak. Faham ni? Eh? Dan kalau orang tu anak bukan Islam, kita hukum dia sebagai Islam ke bukan? Oh, bukan Islam juga. Tapi adakah dia betul-betul kafir pula? Aku kufur pada Allah, tak percaya. Dia pun tak tahu aku budak kecil, budak setahun, dua tahun. Jadi daripada sudut hukum, kita ambil kira atau tak ambil kira? Kita ambil kira. Oleh kerana itu, kita masukkan juga di dalam masalah kita. Jadi anak-anak sahabat, seperti anak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Muhammad bin Abi Bakar, dia dilahirkan pada tahun Haji Wada, tahun 9 Hijrah. Ya tak? Maknanya dia baru bayi, tak sampai setahun. Adakah dia sahabat? Jawabnya dia, dia sahabat. Dan apa faedah kita nak pastikan orang ini sahabat ke bukan? Bila awak dah pastikan dia sahabat ke bukan, kita ada hukum tentang sahabat, iaitu radhiyallahu anhum wa radu'an. Maknanya kita dah tak payah periksa lagi bahawa dia dipercayai ataupun tidak dipercayai lagi. Kalau ada riwayat daripada sahabat, kita dah tak payah periksa lagi. Ini boleh dipercayai ke tidak, hafalan dia bagus ke tidak, dah tak payah kira lagi. Panjang cerita dia tentang sahabat. Kan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman ala ahdihi. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Jadi kita ada dua zaman, satu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dan satu zaman lagi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah hidup dan selepas itu dia telah wafat. Sekarang masih hidup lagi tak? Patutnya tak payah tanya kan? Tapi orang kita memang masih ada masalah tentang benda yang simple. Ada yang masih kata lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, nabi-nabi hidup, syuhada hidup dan sebagainya. Kita panggil Nabi boleh datang. Kita buat maulid, kita baca dia marhaban-marhaban, nanti Nabi datang. Abu Bakar pun datang, Umar datang, Malik Jibril, masuk orang datang, macam-macam datang. Semua masih hidup. Datang dalam mimpi ke? Datang betul-betul. Datang betul-betul. Ada kan tarikat kata datang betul-betul? Datang betul-betul, apa maknanya apa? Kalau datang dengan mimpi, mungkin roh, betul tak? Kalau datang betul-betul, maknanya apa? Roh dan jasad. Apa dia panggil tu? Apa dengan blood? Flesh and blood. Kalau betul flesh and blood, siapa kat dalam kubur Nabi SAW tu kat Madinah? Dan kalau 3-4 majlis di Singapura buat maulid Zanji, semua marhaban at the same time. Nabi SAW dekat sini, kat majlis tu, kat majlis ni, atau kat rumah tu, rumah ni, oh, banyak Nabi ada. Itu kalau satu negeri je. Kalau kat satu dunia, tak payah tu. Macam mana akidah sampai macam itu pula? Jadi kata Anas bin Malik radhiyallahu an adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW pada zaman dia hidup. Yang taghirun al-isya, menunggu al-isya. Isya asal dia adalah waktu isya. Tapi yang dimaksudkan di sini waktunya ke ataupun selain daripada itu, perbuatan untuk waktu itu, jawabnya perbuatan untuk waktu itu. Apa perbuatan untuk waktu isya? Solat isya. Dia tak payah nak kata yang taziruna solat al-isya'i, tak payah. Kemudian isya' ni, zaman dahulu ada dua. Satu isya' yang pertama, satu isya' yang kedua. Apa maknanya? Isya' pertama adalah maghrib. Isya' kedua adalah isya'. Dan mereka ada nama lain, al-atamah. Al-atamah maknanya yang gelap. Tapi Nabi SAW tukarkan nama solat Atamah ni kepada solat Al-Isya. Nah, tak payah nak cerita bila waktu Isya dan sebagainya. Itu dalam bab mawaqit as-salah, bab waktu-waktu solat. Baik, mereka menunggu solat Isya. Hatta takhfiqa ruhusuhum. Macam mana tunggu solat Isya? Adakah mereka duduk kat rumah tunggu solat Isya? Ada tak? Agak-agak macam itu tak kita boleh faham. Mereka tengah buat kerja, tengah buat kerja, tunggu. Tunggu ke kat mana ni? Tak disebut dalam hadis. Tapi takkanlah tunggu kat rumah. Baru nak keluar. Jadi zahirnya mereka tunggu apa ni? Tunggu qamat ke tunggu azan? Asalnya tunggu qamat. Sebab ni terus solat. Kalau azan masih ada waktu lagi. Jadi banyak azan dah dikumandangkan. Mereka dah keluar daripada rumah mereka ke masjid. Yang mereka sekarang tunggu untuk solat. Siapa yang mereka tunggu untuk solat? Imam solat. Dan imamnya adalah Nabi SAW. Jadi mereka tunggu Nabi SAW, imamnya untuk keluar dan mengimami mereka. Imam keluar aja, muazzin akan qamat. Jadi bila waktu muazzin qamat? Yang betul? Okay, kau bila waktunya muazzin azan? Bila masuk waktu? Okay. Bila waktunya muazzin qamat? Bila imam keluar? Bila imam keluar? Ha? Jadi waktu azan di tangan siapa? Muazzin, bukan imam. Imam kalau kita lambatkan dulu azan tak? Dia waktu time aja dia akan azan. Tapi qamat, muazzin kena minta izin dengan imam. Boleh qamat tak? Boleh start tak? Dia kata okey, baru boleh. Itu yang dilakukan oleh Bilal radhiyallahu anhu. Setiap kali dia nak qamat, dia akan pergi rumah Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, orang semua dah tunggu, boleh tak? Apa ni, mau tak apa ni, kau jatuh apa ni keluar. Okey, kata Nabi SAW, okey, dia akan qamat. Faham? Jadi mereka tunggu Nabi SAW. Tapi zaman kita dah tak praktikkan ini. Mereka dah pakai apa? Pakai apa? Zaman kita pakai apa? Timing, pakai timing. Boleh tak pakai timing? Oh mak, ni tak ikut sunnah pula lah, apalah semuanya. Jadi kita katakan, kalau ini disetuju oleh semua, termasuk imam sekali, maka boleh pakai timing. Ini mudah, orang tahu lagi 10 minit, apa ni, qamat kalau subuh. Kalau maghrib, 2-3 minit saja cukup. Kalau waktu lain mungkin standard je 5 minit, 6 minit dan sebagainya, tetapkan macam itu, bolehlah juga. Tapi ada satu keadaan, dia ikut timing. Siapa dia? Muazzin ikut timing. 6 minit, qamat sekali, qamat. Bilal belum ready macam mana? Buang angin, masih nak kat wuduk, buang angin lagi ke, masih pergi toilet. Kan anaknya kena tunggu semua diri. Takpelah dapat pahala lah kan. Sebab itu kita katakan, macam mana pun mesti, walaupun timing ada, mesti kena check dengan imam. Mana tahu imam belum ready dan sebagainya, atau seterusnya. Sebab kita ada dalam sunnah Nabi SAW, Nabi SAW kadang lambatkan solat. Lagi-lagi solat Aisyah. Jadi kata imam, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mereka tunggu solat Isya hatta takhfiqa ru'usuhum, sehingga kepala-kepala mereka teranggu-angguh. Ini terjemahan yang tepat. Dan asal mana khafaqa yakhfiqu adalah daripada posisi atas dan turun ke bawah. Jadi maknanya kepala daripada tegak ke atas dan dia turun ke bawah ke mana? Ke dada. Itu makna takhfiqah. Jadi kalau kepala dia mula-mula ke atas, dah tunggu. Jadi lama-lama turun sampai bawah. Lepas tu apa? Naik balik kan? Biasa dia terperanjat. Naik balik. Lepas tu dia turun lagi. Naik balik dan gitu. Lama-lama dia tu, dia rangguk, dia makin laju lah. Kadang-kadang sampai terhoyong-hayang kanan dan kiri. Baik. Ini keadaan orang yang apa ni? Orang segar ataupun orang dah apa? Dah ngantuk, bahkan tengah tidur yang dengan nyenyak. Tapi penafsiran dia tidur nyenyak ke tak nyenyak itu nanti kita bahaskan. Baik. Jadi, apakah kita boleh dapat daripada kata-kata Anas, mereka tunggu Isyak sampai kepala mereka teranggur-anggur. Sekejap ke lama apa ni, mereka tunggu Nabi SAW keluar. Zahirnya lama. Dan ni waktu siang ke waktu malam? Waktu malam, Isyak. Baik. Berapa lama? Kita tak tahu lagi. Tapi dalam riwayat lain, sampai setengah malam. atau hampir setengah malam dalam satu riwayat. Kalau isyak sekarang pukul berapa? 8:30. Setengah malam, kita ambil senam ke 12 sajalah. Padahal dia bukan mestinya ke 12, dia tengok subuh pukul berapa kan? Itu di bab itu. Pukul 12 tau. Baru Nabi SAW keluar. Dia penyangguk betul itu. Sebab tu dalam riwayat, sebagaimana ada kat dalam syarah, sampai berdengkur, khatitan atau khatitan. Berdengkur-dengkur, khahu dalam dalam masjid. Semua sabar tunggu Nabi SAW. Kalau zaman kita, try lah buat macam itu. Apa agak-agak berlaku kat jemaah? Dia pun terus, Bilal pergi. Woi, woi, datang, woi, woi, cepat. Komat. Kalau tak mau komat juga apa? Dia ambil mic terus dia komat. Terus dia pun jadi imam. Ini tak berlaku eh? Kalau sini tak berlaku, saya dah lihat dekat negeri Arab dah berlaku pula. Orang Arab dia tak boleh sabar. Pasal imam lambat kemarin tu, imam lambat eh. Jadi Bilal masih tunggu-tunggu lagi, dia tak sijan. Arab tu dia terus komat terus. Jadi timbul kekecohan. Jadi tak boleh. Sebab kalau kita lihat para sahabat Nabi SAW, sabar menantilah. Nah. Kalau boleh sabar menanti untuk makan, mesti boleh sabar menanti untuk salat. Nah. Nasib baik tak ada masjid sabar menanti. 6. Jadi apa yang berlaku? Tumma yusallun. Kemudian mereka salat. Wala yatawadda'un. Ini tambahan yang penting. Jadi mereka solat, imam dah keluar solat lah. Dan mereka tidak berwuduk. Adakah maknanya daripada tadi mereka tak ada wuduk? Tidak. Zahirnya adalah mereka ada wuduk. Tapi mereka tak wuduk lagi untuk solat bersama Nabi SAW. Walaupun setelah keadaan macam tadi. Iaitu mereka telah tidur dengan nyenyak. Hadis-hadis ini dikeluarkan Abu Dawud dan disahihkan oleh Daruqutni. Dan asalnya di dalam sahih Muslim. Jadi hadis ini sahih. Baik, tidak ada masalahnya. Cuma lafaznya di dalam sahih Muslim ada berbeza sedikit. Banyak lafaz untuk riwayat ini ataupun hadis ini. Dan ia boleh mencarahkan antara satu dengan yang lain. Cuma di dalam hadis ini, dalam riwayat ini, tidak ada lafaz mereka tidur. Ya namun, yang ada adalah keadaan mereka yang menggambarkan mereka sedang tidur. Tapi dalam lafaz lain daripada riwayat sahih Muslim, kita baca sikit bahawa mereka bertanya Anas bin Malik radhiyallahu an tentang cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal akhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya'a dhata lailatin ila syatril lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melambatkan isyak pada satu malam hingga ke separuh malam. Au kada yadhhabu syatrul lail, ataupun hampir lepasnya setengah malam. Kemudian beliau datang dan beliau berkata, yang telah bersabda, innan nasa qad sallaw wa namu, sesungguhnya orang ramai semua telah solat dan mereka telah tidur. Wa innakum lan tazalu fi solati man tadhartum as-solat, dan sesungguhnya kamu masih sentiasa di dalam solat selama mana kamu tunggu solat. Dalam riwayat lain, Nabi SAW kata tidak ada lagi orang atas muka bumi ini yang tunggu solat isyak ini selain daripada kamu. Sebab ketika itu pada awal-awal Islam memang tak ada orang Islam lain. Baik, dan ini adalah satu pujian Rasulullah SAW kepada para sahabat yang masih lagi menunggu satu ibadat, iaitu solat isyak. Baik, kemudian kata Anas, ka'ani anzuru ila wabsi khatamihi min fiddah. Seolah-olah aku masih ingat, masih melihat ataupun sedang melihat kilauan cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperbuat daripada perak. Wa rafa'a isba'ahu al-yusra al-khinsa, dan dia mengangkat jari kecilnya yang sebelah kiri. Jadi itu dia nak ceritakan tentang apa? Tentang cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam kisahnya terdapat kisah lambatkan solat isyak. Nah. Jadi di dalam situ adalah ada lafaz bahawa mereka telah tidur. Dalam lafaz lain daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ataupun daripada Ibn Abbas, Umar bin Khattab tanya ataupun bersuara pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salah, wahai Rasulullah, solat sekarang. sesungguhnya anak-anak kecil dan wanita telah tidur. Jadi kemudian Nabi SAW pun katakan, kamulah orang-orang yang masih tunggu solat dan kamu masih di dalam solat selama mana kamu tunggu solat, sehingga akhir hadis ini. Jadi menunjukkan bahawa waktunya amat malam sekali. Kemudian dalam lafaz lagi satu, Nabi SAW kata, laula nasyuqqa ala ummati la amartuhum bisolati, yakni ala dal waqt ataupun fi hadzal waqt. Lebih kurang kata Nabi SAW, kalau lah bukan kerana memberatkan umatku, nescaya aku akan perintahkan mereka solat pada waktu ini. Wa innaha la waqtuha, dan inilah sesungguhnya waktunya, yakni waktu yang afdal. Tapi untuk meringankan umat, Nabi SAW tidak melewatkannya sangat. Jadi ini satu solat yang disunatkan untuk kita lewatkannya. Baik. Kalau tidak memberatkan. Jadi bila kita nak praktikkan ini, adakah di masjid-masjid kita kita lewatkan solat pukul 12? Agak-agak siapa yang datang pukul 12? Midnight show ke? Tak. Mana ada orang? Tak ada orang. Mungkin dah tak sabar. Pukul 10, 9 lebih dah tak sabar nak kunci masjid. Jadi tak boleh kita amalkan di masjid-masjid kita. Sebab apa? Umum orang ramai berat kalau kita lewatkan solat Isyak. Walaupun itu afdal. Jadi kita amalkan bila kita dalam kumpulan yang mana kita yang uruskan itinerinya, waktunya. Jadi kalau kita dalam perkhemahan atau dalam safar dan sebagainya, ya kan, dah tak perlu solat di dalam masjid, maka ketika itu kita boleh lewatkan solat tersebut. Dan kalau kita lewatkan solat tersebut, kita tidak azan pada awal waktu. Baik, kita lewatkan azan dan kita qomat. Bila kita nak solat, baru kita azan, kemudian kita qomat. Itulah sunnah Nabi SAW dalam safarnya. Tapi kita panjang-panjangkan hal tersebut. Jadi hadis ini dibawa oleh Imam Ibn Hajar As-Salani rahimahutaala tentang perkara yang membatalkan wudu. Jadi pembahasan di sini adalah berkenaan dengan apa? Dengan tidur itu. Apakah dia satu perkara yang membatalkan wudu ataupun tidak? Kalau kita ambil zahir hadis ini, hadis Anas bin Malik ini, adakah yang membatalkan wudu atau tidak? Sekarang kita analisa hadis ini. Hadis ini, apa hukum yang kita dapat daripada hadis ini? Adakah tidur membatalkan wudu ataupun tidak? Jawabnya tidak. Sebabnya para sahabat tidur dan tidak angkat wudu lagi. Itu sahabat, bukan Nabi. Boleh tak orang cakap macam itu? Boleh lah. Jadi macam mana awak nak jawab? Nabi SAW tahu ke tak tahu bahawa sahabat-sahabat ni dah tidur, lepas tu tak angkat wudu? Macam mana awak tahu dia tahu? Ha? Macam mana awak tahu dia tahu? Riwayat lain. Tak ada. Riwayat tadi lain. Anak-anak dah tidur, wanita dah tidur, dah solat, dah tidur. Kamu belum solat lagi. Itu bukan diorang. Diorang belum solat. Faham? Nah. Jadi ada kemungkinan tak Nabi SAW tidak tahu tentang hal sahabat dah tidur? Ada. Kalau demikian, ada tak hujah dalam hadis ini bahawa tidur itu tidak membatalkan wudu? Tak ada. Jangan mudah-mudah kalah, mengalah. Awak tadi kata, ya, dalam hadis ini zahirnya apa? Tidur tidak membatalkan wudu. Cari lagi dalam ni, jawab. Kalau Nabi SAW tak tahu, Allah tahu tak? Allah tahu. Allah akan benarkan para sahabat sembahyang belakang Nabi SAW dalam keadaan tidak ada wudu? Tak turun wahyu ke? Wei, sahabat-sahabat kau sembahyang tak ada wudu. Kau imam sorang-sorang ni. Ha, macam? Jadi dalam dua-dua kemungkinan, tetap menunjukkan bahawa terdapat persetujuan daripada syarak, sama ada langsung daripada Rasulullah SAW ataupun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau Nabi SAW tahu, maknanya Nabi setuju. Kalau Nabi tak tahu pun, Allah Subhanahu Wa Taala mesti tahu. Sebab itu ini adalah hujah bahawa perkara-perkara yang berlaku daripada sahabat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah, adalah dalil kita boleh pakai. Atas sebab tadi. Apa sebab dia? Nabi tahu, jadi Nabi tekan, jadi itu hujjah, sunnah takrir ya. Kalau Nabi tak tahu pun Allah SWT tahu. Tapi ini juga terdapat apa? Khilaf dalam masalah usul fiqh. Tapi sekarang ni, setakat ini kita ambil ini sebagai apa ni? Sebagai hujjah. Sebab pada zaman Nabi SAW berlaku banyak perkara di luar Madinah. Dan diriwayatkan dalam hadis. Kemudian apakah boleh kita jadikannya sebagai hujah, sebagai sunnah takririyah juga. Contohnya, zaman Nabi SAW ada anak kecil. Belum baligh. Dalam kampung tersebut, dialah orang yang paling hafal Quran. Sebab apa? Dia duduk, dia tengok Nabi SAW, nanti ada orang datang kan. Nak masuk Islam ke apa semua, nanti Nabi SAW akan apa ni? Ajarkan ayat-ayat Quran. Dia duduk situ, dia dengar, dia terus hafal. Hafal, hafal, hafal. Duduk situ berapa lama? Akhirnya dia pun pulang kat kampungnya. Dan orang kampung dia, yang tua-tua pun kata, kau jadi imam. Dan dia pun jadi imam. Dia budak kecil lagi. Baik. Jadi ini kata ulama hujah bahawa anak kecil belum baligh boleh jadi imam untuk orang-orang yang dah baligh. Sebab? Sebab ia berlaku zaman Nabi SAW. Tapi Nabi tak tahu. Mungkin Nabi tahu, mungkin Nabi tak tahu. Baik, kalau Nabi tak tahu, mereka katakan, siapa tahu? Allah SWT maha mengetahui. Itu cara hujah mereka. Tapi ada ulama kata tidak. Kita mesti nak dapat confirmation bahawa Nabi SAW tak tahu dan setuju tentang hal tersebut. Jadi sekarang, kalau saya tanya awak, budak kecil boleh jadi imam tak? Untuk orang dewasa. Ah, ha? Boleh tak sebenarnya bu? Boleh. Bukan hanya solat tarawih aja ya. Dan apa kita dapat daripada hadis tadi? Bahawa orang yang paling layak jadi imam, first criteria apa dia? Orang yang banyak Al-Quran, apa Al-Quran. Bukan pasal tua, itu second. Third, fourth, yang masuk Islam awal, yang apa, yang apa, yang apa semua. Tapi first adalah Qurannya. Jadi menunjukkan Allah SWT atau syariat ini memuliakan ahli ahli Al-Quran. Baik, balik kita kepada pada hadis bahawa perbuatan sahabat pada zaman Nabi SAW adalah hujah. Saya ingat lagi perbuatan siapa? Perbuatan siapa-siapa saja ke? Tidak, perbuatan apa? Sahabat saja, jangan salah. Nah. Dan syarat kedua adalah ia mesti berlaku pada zaman hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu belum tahu lagi dia hujah ke tidak, sebab kita tak ada orang yang boleh verify perbuatan sahabat tersebut. Mungkin itu ijtihad daripada dia, dan ijtihad manusia selain Nabi salah, boleh betul, boleh boleh salah. Abu Hurairah radhiyallahu an, apa macam mana dia berwuduk? Kita ingat lagi dia wuduk sampai ketiak. Bila basuh kaki sampai mana? Sampai betis. Baik. Adakah itu yang diajarkan oleh Nabi SAW? Kita dah tarjihkan bahawa itu bukan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi adalah ijtihad. Ijtihad beliau. Nah, jadi perbuatan seorang sahabat selepas wafatnya Nabi SAW. Itu masih boleh dipertikaikan. Nah. Dan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang taziruna isya. Nah, apa lagi faedah daripada hadis ini? Oh, baik, kita pada tentang hukum tidur sekarang. Jadi zahir hadis ini bahawa tidur itu tidak membatalkan wudu. Kemudian ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Kerana mereka melihat tidur ini ada macam-macam jenis dan keadaannya. Pertama, daripada sudut volume tidur tersebut. Volume maknanya lama pendeknya. Kita ada yang tidur 1 minit, 2 minit. Kita ada yang tidur 1 jam, 2 jam. Itu daripada sudut panjang pendek. Dan itu daripada sudut waktu duration, volume dia. Yang nyenyak dengan yang tak nyenyak, ada ke tak ada? Ada. Ada yang masih tidur-tidur apa dipanggil tu? Ayam. Ayam tidur macam mana saya tak tahu. Nah, ada yang dah tidur apa tu, bro? Okay, tidur lama berdengkur betul. Dan ada tidur baring, ada tidur tiarap, ada tidur duduk, ada tidur diri, ada tidur rukuk, ada tidur sujud. Macam-macam keadaan orang sedang tidur. Jadi apakah semua jenis tidur itu membatalkan wuduk? Apakah semua jenis tidur itu tidak membatalkan wuduk? Jadi kalau kita faham hal ini, kita tahu kenapa ulama khilaf. Dan juga dengan sebab ada perbezaan hadis. Ada khilaf daripada sudut apa ni dalalah hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada di sini yang zahirnya tidak wajib berwuduk apabila tidur, dan kita ada hadis Sufyan bin Asal radhiyallahu an, kan ada bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kami jangan kita cabut khuf kita apabila kita dalam safar 3 hari 3 malam kecuali 3 perkara kan, illa min baulin ai min anak buang kecil ghaitin ataupun anaum, melainkan tiga perkara dan salah satu daripadanya adalah tidur. Jadi zahirnya tidur sama dengan baul dan ghait. Banyak sikit lama dia buang air besar kat dalam bilik air ataupun sekejap, batal tak batal dulu ya, batal sikit keluar banyak keluar batal. Jadi tidur pun sepatutnya sama. Itu dalil bagi apa? Orang yang mengatakan bahawa tidur macam mana pun batal wuduk. Baik. Dan sekarang kita dah ada beberapa pendapat. Dua lah. Pendapat pertama, ikut hadis ini, bahawa tidur tidak membatalkan wuduk. Pendapat kedua adalah tidur membatalkan wuduk. Mengikut hadis yang sebelum ini. Kemudian, ada ulama' yang membeza-bezakan tentang keadaan duduk tersebut. Iaitu mereka mengatakan bahawa kalau tidur itu dalam keadaan baring, baru dia batal wuduk. Dan terdapat beberapa hadis tentang hal ini dan asal daripada para sahabat. Tak sempat nak bacakan semuanya. Baik, walaubagaimanapun riwayat-riwayat tersebut ada kalam, ada pembahasan yang ada kelemahannya. Kemudian tidur duduk. Dan tidur duduk ni ada dua macam. Duduk biasa, duduk tawarruk, duduk iftirash, duduk bersila. Dan macam duduk yoga, macam-macam duduk ada. Tapi mereka katakan bahawa kalau tidur itu dalam keadaan duduk, duduk yang mana buntutnya, minta maaf, di melekat di atas bumi. Mumakkinan maq'adahu minal ardh, tempat duduknya tu lekat kat bumi. Maka tidur seperti itu tidak membatalkan wuduk. Siapa tahu ni mazhab apa? Mazhab Syafi'i rahimallahu taala, mazhab yang masyhur, mazhab jadid dia. Jadi kalau tidurnya satu buntut ternaik, batal tak batal? Tak batal, batal. Batal tak batal? Ha. Macam mana orang boleh ternaik? Dia dah terhoyong-hoyong lagi ni, dah tak boleh balance kan? Ha. Bukan tidur atas kuda ke motor lah dia. Jadi, yang ni tak boleh. Dia mesti tidur atas. Duduk betul-betul. Dan tidur, duduk lain style, naik kaki dan sebagainya, bila dia tak, semua tak pakai. Jadi, cuma duduk macam gitu saja. Baik. Tapi kalau kita tanya orang-orang yang berpendapat seperti ini, yakni mazhab Syafi'i, kenapa agaknya tidur macam gitu tidak batal? Tidur lain style semua batal. Sebab apa? Mereka katakan kalau tidur duduk macam gitu, dia dapat kawal apa yang keluar daripada punggungnya. Yakni keluarnya. Jadi kalau nak keluar dia boleh rasa, dia tak boleh keluar senang-senang, dia tertahan dengan tangan. Jadi ini kita ambil sebagai apa ni? Kita rekod hujah ini. Kemudian yang lain mengatakan bahawa kalau tidur di dalam solat, semuanya tidak membatalkan. Ini sama dalam keadaan diri, ataupun dalam keadaan rukuk, ataupun dalam keadaan sujud. Yang terdapat hadis yang diriwayatkan tentang hal ini. Bahawa Allah SWT berbangga-bangga dengan malaikatnya terhadap hamba-Nya yang tidur dalam sujud. Allah kata apa? Lihat hamba-Ku, kata pada para malaikat, rohnya di sisi-Ku dan jasadnya ada di hadapan-Ku. Menunjukkan Allah berbangga-bangga. Dan orang tu kata Allah SWT sedang tidur dan dia sedang solat. Maknanya batal ke tak batal tidur macam ni? Tak batal. Jadi kalau sujud tak batal, rukuk pun tak batal, berdiri pun tak batal. Ini semua tidur dalam solat tak mengapa. Tidurlah banyak-banyak dalam solat. Allah bangga-banggakan dengan kita. Tapi hadis ini kuat ke lemah? Hadis ini lemah. Hadis ini lemah. Jadi, insya Allah kita akan sambung selepas. InsyaAllah.